chemistry dapat ya. Chemistry ya, alhamdulillah. Oh, ya. Gitu. Dan akhirnya kalian menyanyikan satu single yang berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika. Oke, okay. Ya. Langsung saja yuk. Kita dengarkan bersama ini dia, Bulan Terbelah di Langit Amerika, Ridho Ramadan, Fazura. Langit Amerika, kau sebut